Baru melek, jadi liar karena ingin keren dan dibilang trendy. Putri, harusnya kamu ada di rumah, isi per atau les fisika, bukan di diskotik. Digratisin hanya untuk kejar satu kata biar dibilang seksi. Segala macam kau suka asal bau USA, bercinta di trending sambil mati sendiri. Wajahmu memelas pucat pasti, mengorong dari dalam kamarnya dan dibilang bodoh. Konyol namanya, hampir tak ada.